Jari sumpah welas sampai mati, tapi nyata nih yo mau ngapusi. Riko pedot yang cerita iki. Sopo nganu paran pia-pia lomong.